بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. ومعنى ليهنك العلم أي هنيئا لك هذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به. وهذا الحديث فيه أن هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، أنها أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم شأن هذه الآية، وأنها أخلصت لبيان صفة الرب ووجوب توحيده وإخلاص الدين له. صدرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم أتبعت هذه الكلمة بذكر أوصاف الرب وأسماء الحسنى وعظمته وجلاله، مما يدل على وجوب إخلاص الدين له وإفراده بالعبادة. ففيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله تبارك وتعالى أكثر من 20 صفة، وفيها براهين ودلائل للتوحيد تزيد على 10، ولم يجتمع مثل هذا في آية أخرى من القرآن الكريم. فكانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا يبين لنا كمال فقه الصحابة وفهمهم، فإن أبي بن كعب لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي آية معك من كتاب الله أعظم ويحفظ القرآن كاملا؟ لم يذكر إلا أجمع آيات التوحيد، لم يذكر شيء من آيات الآداب أو الأخلاق أو الأحكام أو الأخبار أو غير ذلك، وإنما اتجه إلى آيات التوحيد وذكر أجمع آية من آيات التوحيد. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك، أو ليهنك العلم أبو المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم. وفي حول معاني هذه الرسالة ودلائلها وبراهين التوحيد المستفادة منها، كتبت رسالة طبعت بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, demikian juga para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab Al-Hathu ala suwarin wa ayatin makhsusah, yaitu dorongan untuk membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu karena memiliki keutamaan-keutamaan khusus bagi surat-surat dan ayat-ayat tersebut. Kita sampai pada hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda: Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab kunyahnya, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat dalam Al-Quran yang bersama engkau yang paling agung? Ayat yang Al-Quran yang kau hafal yang paling agung apa? Maka aku mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi mengulangi lagi, Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat apakah dari Al-Quran yang kau hafal itu yang paling agung? Aku mengatakan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu dari ayat Al-Kursi, dari surat Al-Baqarah, ayat 255. Kemudian apa kata Ubay bin Ka'ab? fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu abal munzir. Kemudian Rasulullah SAW pun menepukkan tangannya ke dada Ubay bin Ka'ab, kemudian beliau mengatakan, hani'an laka, ya selamat bagi engkau wahai Abul Munzir, ya karena Allah telah menganugerahkan ilmu kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan tentang ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Dialah ayat yang paling afdal, ayat yang paling mulia, yaitu ayatul kursi, ya, yang kita tahu semuanya. Ya, kenapa ayat ini merupakan ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia, ayat yang paling afdal? Kenapa? Karena ayat ini, ya, kandungannya sangat agung. Kandungannya sangat agung. Ayat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diintisarikan untuk menyebutkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwasanya Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibuka dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah. Yang ini menunjukkan yang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut menunjukkan akan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, ya, bahwasanya Allah Maha Esa dalam peribadatan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ayat ini kalau kita perhatikan mengandung nama-nama Allah sekitar 5 nama-nama Allah. Kemudian mengandung sifat-sifat Allah sekitar 20 sifat dalam ayat satu ayat ini aja. Kemudian ada pun barahin ala tauhid, dalil-dalil yang menunjukkan akan tauhid Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 dalil, 10 bukti akan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya satu ayat mengandung begitu banyak makna, yang ini menunjukkan agungnya ayat Al-Kursi ini. Kemudian dalam hadis ini nampak sekali bagaimana sempurnanya fikih sahabat, bagaimana tingginya ilmu para sahabat. Kenapa? Karena Nabi SAW tatkala bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, dan kita tahu beliau menghafal Quran, beliau hafal Quran. Kemudian Nabi SAW bertanya, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, wahai Abul Munzir, ya, ayat apakah dari Al-Quran yang kau hafal yang paling agung? Ya, ini pertanyaan ditujukan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Tatkala ditanya tentang pertanyaan ini, maka Ubay bin Ka'ab tidak pergi pikirannya menuju ke ayat-ayat hukum atau ke ayat-ayat cerita, akhbar, tidak. Tetapi langsung beliau mengkonsentrasikan jawaban tersebut kepada ayat-ayat tauhid. Ya, karena beliau tahu bahwasanya keagungan sesuatu karena kandungannya. Dan jika suatu ayat mengandung tentang tauhid, menunjukkan keagungan ayat tersebut. Beliau tidak berpikir tentang ayat-ayat hukum atau ayat-ayat cerita, tetapi langsung pikiran beliau tertuju pada ayat-ayat tauhid. Kemudian di antara ayat-ayat tauhid tersebut, beliau memilih ayat Al-Kursi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya, bagaimana faqihnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau memilih dari Al-Quranul Karim, satu ayat yang mulia itu ayat Al-Kursi, yang tadi telah kita jelaskan kandungannya. Oleh karenanya, Nabi SAW tatkala mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab, maka Nabi pun menepuk dadanya dengan mengatakan, liyahnikal ilmu ya Abul Munzir, yang artinya, selamat engkau wahai Ubay bin Ka'ab, engkau telah diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memiliki suatu risalah tentang penjelasan kandungan ayatul kursi, dan sudah diterjemahkan oleh beberapa penerjemah, di antaranya diterjemahkan oleh Dr. Ali Misri, dan juga ada penerjemah yang lain, bisa dicari di toko-toko tentang risalah tersebut. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحث من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك الشيطان رواه البخاري هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه هذه الفضيلة العظيمة لقراءة آية الكرسي كل ليلة عندما يأوي المرء إلى فراشه وأن من فعل ذلك لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فهي فيها حفظ للعبد عندما يأوي إلى فراشه من الشياطين وهذا فيه عظم شأن هذه الآية في إبعادها للشياطين وطردها لهم عن المكان الذي يكون فيه العبد لأنه قال ولا يقربك شيطان معنى ذلك أن العبد إذا قرأ هذه الآية قبل أن ينام فإنها تكون بإذن الله حصن له إلى أن يصبح وهذه فضيلة عظيمة دل عليها هذا الحديث والدلالة من جهة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حيث قال صدقك فهذا إقرار بهذه الفضيلة العظيمة التي جاءت في هذا الحديث أن آية الكرسي من قرأها إلى أن يصبح لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sampai pada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan hadis yang panjang. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan beliau untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu barang-barang zakat Ramadan, ya, makanan berupa gandum dan yang lainnya. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba ada yang datang di makanan yang aku jaga tersebut, makanan zakat, barang-barang zakat. Faja'ala yahthu minat ta'am. Orang tersebut yang datang tadi ternyata mengambili makanan. Padahal Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan tersebut. Fa'akhadtuhu faqultu. Aku lalu menangkapnya dan aku berkata kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Maka orang ini berkata, ini muhtaj. Sungguhnya saya sangat butuh. Saya lagi butuh. Wa alayya iyal, dan saya punya anak-anak. Wa biya hajatun syadidah, dan saya dalam kondisi kebutuhan yang sangat mendesak. Fa khallaitu anhu, kata Abu Hurairah, saya pun melepaskan orang ini. Tatkala di pagi hari, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, aku bertemu dengan Nabi dan Nabi berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya, maka aku berkata, wahai Rasulullah, tawananku tadi malam, dia telah mengeluhkan tentang kebutuhannya yang mendesak. Dan dia mengeluhkan tentang anak-anaknya yang membutuhkan. Maka aku pun kasihan sama dia, maka aku biarkan dia pergi. Maka Rasulullah SAW berkata, Ama innahu qad kadzabaka fasayaud. Sungguhnya dia itu telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayaud liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, saya tahu orang ini akan kembali lagi karena Nabi telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia akan kembali. Farasattuhu, maka saya pun mengawasi dia, ya, mengintai kedatangannya. Faja'a yahthu minat ta'am, orang ini pun datang lagi kemudian mengambil makanan, mencuri makanan lagi. Maka aku pun menangkapnya dan aku berkata, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, tinggalkan aku, lepaskan aku, sungguhnya aku lagi membutuhkan dan aku punya anak-anak yang membutuhkan. La a'ud, aku tidak akan kembali. Kata Abu Hurairah, aku pun kasihan kepadanya dan aku pun melepaskan dia. Tatkala di pagi hari, ya, maka Rasulullah SAW bertanya lagi, Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kalba'ariyah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia telah mengeluhkan tentang kebutuhannya yang mendesak, dia telah mengeluhkan tentang anak-anaknya, ya, yang membutuhkan. Maka aku pun kasihan sama dia, ya Allah, ya Rasulullah, dan aku pun melepaskannya. Rasulullah SAW berkata, Innahu qad kadzabaka wa sayaud. Sungguhnya orang itu telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Farasuh farasattuhu thalitha. Saya pun kembali, kata Abu Hurairah, saya pun kembali mengawasi kedatangannya, mengintai kedatangannya. Maka datanglah orang tersebut kemudian mencuri makanan lagi. Aku pun menangkapnya dan aku berkata, aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah. Dan ini adalah terakhir ya kalinya, ya, sudah tiga kali kau mencuri, ini terakhir kalinya. Engkau menyangka bahwasanya engkau tidak akan kembali, ternyata kau kembali lagi mencuri. Maka orang ini berkata, da'ni fa'ini u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Ya, biarkanlah, lepaskanlah aku. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau sebuah kalimat yang Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Qultu ma hunna, aku bertanya, kalimat-kalimat apakah yang akan kau ajarkan kepadaku? Maka orang ini berkata, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Jika kau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Fa innahu lan yazala alayka minallahi hafiz wa la yaqrubuka syaitanun hatta yusbih. Sungguhnya kalau kau baca ayat kursi menjelang tidur, maka akan senantiasa Allah mengutus penjaga yang akan menjagamu, ya, dan juga syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Maka aku pun melepaskan orang ini. Tatkala di pagi hari, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku lagi, bertanya kepadaku, Ma fa'ala asirukal bariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia menyangka bahwasanya dia telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang bermanfaat bagiku dengan izin Allah. Maka aku pun melepaskan dia. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa kalimat-kalimat tersebut? Maka aku berkata, orang tadi malam tawananku berkata kepadaku, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat, yaitu Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan seterusnya. Dan dia berkata kepadaku, jika kau baca ayat kursi tersebut, maka senantiasa ada penjaga yang Allah kirim untuk menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekati engkau sampai engkau pagi hari. Maka Nabi SAW berkata, Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Bahwasanya dia telah jujur kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta. Ta'lamu man tuqatibu mundu thalathin ya Abu Hurairah? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa tawananmu yang kau ajak bicara selama tiga hari ini? Kultulah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Dzaka syaitan. Tawananmu itu adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca ayat kursi, yaitu dibaca tatkala menjelang tidur setiap malam. Ya, dibaca setiap malam menjelang tidur tatkala seorang hendak berbaring di tempat tidurnya, ya. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh syaitan, yang dikabarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah, meskipun syaitan adalah pendusta. Tatkala syaitan mengatakan, Ya idza awaita ila firasyika, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayatul kursi, ya. Maka apa katanya? Fa innahu lan yazala alayka minallahi hafiz. Maka senantiasa akan ada penjaga yang menjagamu, wa la yaqrubaka syaitanun hatta tusbih, dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari, ya. Oleh karenanya ayat ini ayat yang sangat bermanfaat dalam mengusir syaitan. Ayat yang sangat agung untuk mengusir syaitan. Seorang hamba jika membaca ayat ini tatkala dia hendak tidur, maka dia akan terjaga. Sampai kapan? Sampai subuh hari. sampai subuh hari. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan akan keutamaan ayat kursi bukan karena pengkhabaran dari syaitan, tetapi karena Rasulullah SAW membenarkan pengkhabaran tersebut, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya syaitan adalah pendusta. Namun tatkala itu dia benar tatkala mengabarkan bahwa tentang keutamaan ayatul kursi. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخر سورة الكهف رواهما مسلم. وهذا الحديث في فضل 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها في العصمة من فتنة الدجال، وأن ذلك من أسباب الوقاية من هذه الفتنة، أن يحفظ المسلم 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة تكون على وجه الأرض، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayati min awali surat Al-Kahfi." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Dalam riwayat yang lain, min akhir surat Al-Kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi kalau yang riwayat pertama 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, adapun riwayat yang lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, baik 10 ayat di awal surat Al-Kahfi maupun 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. Karena barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada fitnah yang paling besar di atas muka bumi ini sebagaimana fitnahnya dajjal. Oleh karenanya, ma min nabiyyin ba'athahu Allah, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa hadzara ummatahu, kecuali dia akan mengingatkan umatnya dari fitnah dajjal, ya. Oleh karenanya ini menunjukkan keutamaan membaca 10 ayat menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi atau 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم. النقيض الصوت. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذا الباب فيه فضيلة لسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وقد مر معنا في هذا الباب فضيلة لسورة الفاتحة وفضيلة أيضا لخواتيم سورة البقرة، لكن هنا في هذا الحديث فيه البشارة بهاتين السورتين، البشارة بعظم شأن هاتين السورتين ومكانتهما الرفيعة وأنهما نوران وأن العبد لا يقرأ بحرف منهما إلا أوتيه، وهذا يدل على المكانة العظيمة لسورة الفاتحة ولما ختمت به سورة البقرة. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis terakhir dari bab ini, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, tatkala Jibril alaihi salam duduk ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, tiba-tiba terdengar suara ya dari atasnya. Maka Jibril alaihi salam pun mengangkat kepalanya mengarah ke atas, kemudian dia berkata, "Hadza babun minas sama' futiha al-yawm." Ya. Jibril mengomentari suara yang terdengar tersebut, dia mengatakan ini suara pintu yang ada di langit dan baru dibuka hari ini. Walam yuftah qat illa al-yawm. Dan pintu tersebut yang ada di langit ini tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Maka turunlah malaikat ya dari pintu tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Malaikat ini turun ke bumi dan sebelumnya tidak pernah turun kecuali dia turun hari ini. Fasallam. Kemudian malaikat tersebut memberi salam. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Abshir binurain, binurain, gembiralah engkau dengan dua cahaya, utitahuma, yang dua cahaya tersebut diberikan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan tidak ada seorang nabi pun yang pernah diberikan dengan dua cahaya ini wahai Rasulullah sebelum engkau." Jadi Rasulullah SAW diberi kabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa dua cahaya tersebut? Kata malaikat ini, Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra' biharfin minha, engkau tidak membaca satu huruf pun dari surat-surat ini, illa u'titahu, kecuali kau diberikan pahala dari ganjaran dari membaca dua surat ini, baik surat Al-Fatihah maupun penutup surat Al-Baqarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hadis ini ya dijelaskan tentang adanya suara-suara yang terdengar, ternyata suara tersebut adalah suara yang kelubunyi dari pintu yang terbuka di langit, dan kemudian turun malaikat menjelaskan kabar gembira tentang dua cahaya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua cahaya tersebutlah surat Al-Fatihah dan penutup dari surat Al-Baqarah. Kita telah lalu penjelasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ya dalam hadis-hadis sebelumnya, dan juga telah lalu penjelasan tentang keutamaan baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Akan tapi pada hadis ini khusus ada penjelasan yang lebih tentang kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang membaca dua surat ini, yaitu bahwasanya dua surat ini seperti cahaya. Cahaya yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga jika Nabi SAW baca satu huruf pun dari ayat ini, dari surat ini, maka Nabi akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadis yang terakhir sebagai penutup dari bab tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu dari Al-Quranul Karim. قال رحمه الله تعالى باب استحباب الاجتماع على القراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. هذه الترجمة استحباب الاجتماع على القراءة أي على قراءة القرآن الكريم. وينبغي أن يعلم أن الاجتماع على قراءة القرآن له صور مما يفعله الناس وينبغي أن تعرف وأن يفرق بينها. الأولى أن يكون واحد يقرأ والباقي يستمعون إلى قراءته، أحدهم يقرأ والباقي يستمعون، وهذه صورة ورد ما يدل عليها حيث تقدم معنا قريبا في الباب الذي قبله أن ابن مسعود كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وقال لابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه الصورة ورد ما يدل عليها. الثانية من الصور أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يعيد الآخر ما قرأ، وذلك من أجل أن يتعلم القارئ فيقرأ، وهو ما يسمى التلقين، فأحدهم يقرأ ثم ويكون متقن للقراءة والآخر يستمع إليه ثم يتوقف فيقرأ الأول يعيد ما قرأه بحيث يضبط التلاوة ويتحقق من سلامة ذلك. وهذا أيضا هذه الصورة أيضا صحيحة، وجبريل كان يعرض على كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن في ليالي رمضان كل ليلة، فهذه الصورة أيضا لا بأس بها. الصورة الثالثة التي تعرف بالإدارة، بحيث يقرأ يجتمع جماعة فيقرأ الأول، يقرأ الأول ثم يكمل الثاني من بعده والثالث إلى أن يصلوا إلى آخر واحد منهم. وهذه الصورة استحبها جماعة من أهل العلم، استحبها جماعة تعرف بقراءة الإدارة، وهي حسنة عند كثير من أهل العلم أو عند أكثرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من كره هذه الصفة. الصورة الرابعة أن يقرأ الجميع بصوت واحد، أن يقرأ الجميع بصوت واحد في وقت واحد قراءة جماعية، قراءة جماعية بصوت واحد. وهذه الصفة في القراءة لا يتهيأ فيها الإنصات، ولا يتهيأ فيها أيضا حسن التدبر، وربما أيضا يخلط بعضهم على بعض بسبب الأصوات وارتفاع بعض الأصوات، ولا أعلم لها أصل في هدي السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهنا الاجتماع يتناول القراءة والتفسير الذي هو بيان المعنى، بحيث يقرأ أحدهم مثلا آيات من القرآن ثم يكون بينهم أحد أهل العلم فيبين لهم المعاني ويوضح لهم الدلالات، ولا يجوز أن يخوض في بيان الدلالات إلا من كان عنده علم. ثم ذكر ثواب ذلك، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, babun istihbabul ijtima' alal qira'ah, bab tentang disunahkannya berkumpul untuk membaca, yaitu membaca Al-Qur'an. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimu sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dan malaikat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi tentang disunnahkannya berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya, kita harus paham tentang bentuk-bentuk dari berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Karena berkumpul ini ada beberapa bentuk, ada beberapa model. Model yang pertama yaitu salah seorang membaca dan yang lainnya ya mereka mendengarkan. Jadi mereka berkumpul tapi yang baca Al-Qur'an cuma satu, yang lainnya mendengarkan. Ya, dan yang membaca ini tentunya adalah orang yang apa namanya pandai baca Al-Qur'an ya. Dan ini diperbolehkan ya. ini diperbolehkan sebagaimana hadis yang telah lalu tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang membaca Al-Qur'an kemudian didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca, kemudian Mas'ud mengatakan, "Kan Al-Qur'an turun kepada Anda wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengar Al-Qur'an dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud membaca dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Oleh karenanya ini tidak mengapa. Jadi ada yang membaca satu orang yang lainnya mendengarkan. Ini bentuk perkumpulan yang pertama. Model atau bentuk berkumpul yang kedua untuk baca Al-Qur'an yaitu satu orang membaca dan dia adalah seorang yang mutqin dalam bacaannya. Ya, dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia berhenti. Kemudian diulangi oleh orang kedua, ya. Kemudian diulangi lagi orang ketiga, kemudian diulangi oleh orang berikutnya. Yang ini tujuannya adalah untuk ta'lim, untuk mengajarkan cara baca Al-Qur'an yang benar. Oleh karena yang pembaca pertama adalah seorang yang qari, seorang yang ahli baca Quran untuk membenarkan bacaan-bacaan orang-orang setelahnya sehingga tilawah Al-Qur'an bisa dibaca dengan penuh benar dan tidak diperbaiki kalau ada kesalahan. Dan ini tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa. Dalilnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan setiap malam Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an kepada Jibril. Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an dan didengarkan oleh Jibril untuk dia, Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mengapa. Oleh karenanya bacaannya satu membaca, kemudian yang lain mengulangi bacaan tersebut. Bacaannya sama, namun diulang-ulangi dalam rangka untuk diajarkan mana yang salah dan mana yang benar. Ini jenis kedua. Adapun model yang ketiga, ya, yang dikenal dengan idarah, jadi qiraah dengan idarah, yaitu dengan keliling. Ya, jadi caranya bagaimana? Berkumpul beberapa orang kemudian baca Al-Quran. Ya, yang satu mulai baca, kemudian yang kedua melanjutkan dan jadi tidak diulang-ulang tapi dilanjutkan. Yang pertama baca, kemudian yang kedua melanjutkan, yang ketiga melanjutkan dan seterusnya. Jadi bacaan Al-Qur'annya dilanjutkan terus dan tidak diulang-ulang. Bentuk seperti ini dibolehkan oleh sebagian atau sebagian besar ulama membolehkan cara model belajar baca Al-Qur'an dengan cara seperti ini. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan sebagian ulama membenci cara baca seperti ini, ya, cara membaca seperti ini. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Adapun model yang keempat, ya, ada model yang keempat yaitu rame-rame berkumpul kemudian baca ayat rame-rame satu suara, jadi paduan suara. Ayatnya dibaca rame-rame dengan paduan suara, ya. Ini tidak cara seperti ini tentunya tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat cara membaca seperti ini. Dan cara baca seperti ini tidak kurang bermanfaat. Kenapa? Karena sulit untuk insaf, sulit untuk mendengarkan. Kenapa? Ramai-ramai baca bareng-bareng, ya. Mana yang benar, mana yang salah, gabung semua. Kemudian tidak sulit juga untuk tadabbur, ya. Sulit untuk tadabbur karena ramai-ramai baca-bacaannya dengan mengangkat suara ramai-ramai dengan bercampur antara yang pintar baca yang tidak pintar baca campur semuanya. Kata Syekh bahwasanya dia tidak mengetahui ada dalilnya dari para sahabat yang melakukan cara model baca seperti ini. Kita kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah kemudian baca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Oleh karenanya ijtima' perkumpulan yang disebutkan dalam hadis ini mengandung dua perkara yaitu ijtima' berkumpul untuk baca Al-Qur'an dan yang kedua ijtima' untuk tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang dibaca, ya. Ya di mana ada seorang yang baca Al-Qur'an kemudian didengar oleh banyak orang, kemudian ada seorang yang alim yang menafsirkan ayat tersebut. Tentunya tidak boleh seorang tenggelam dalam tafsir Al-Quran kecuali orang yang memiliki ilmu. Kemudian apa faedah dari cara seperti ini? Ya, satu orang baca, kemudian ada yang menafsirkan ayat tersebut. Maka banyak sekali faedahnya. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi musakinah, akan turun ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haffatuhumul malaika, malaikat akan meliputi mereka. Malaikat berdatangan bersama dengan mereka, meliputi mereka. Wa dhakarahumullahu biman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang ini di hadapan para malaikat Allah yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-qira'ah allati hiya at-talqin li baniyat at-ta'lim lil jama'ah. Kan yakun al-ustad wa la siyama fi al-marahil al-ula marahil at-ta'lim. الأستاذ يقرأ الآيات بصوت جيد ومخارج وأحكام جيدة، والطلاب من ورائه بصوت واحد يعيدون مع الأستاذ ما لقنهم إياه من آيات، فهذه أيضا ليس هناك ما يمنع شرعا من قراءتها، لأن بهذه الصفة، لأن هذا غرض للتعليم والتلقين، بحيث يكون مجموعة الطلاب كلهم يستفيدون سماعا ثم تلاوة للآيات، فليس هناك ما يمنع من ذلك. وبعد ذلك عقد بابا جديدا في فضل الوضوء، ويؤجل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم، وبالله وحده التوفيق. Demikian juga ada bentuk yang lain dari cara berkumpul baca Al-Quran, yaitu sering dilakukan dalam proses belajar mengajar, yaitu misalnya ada seorang ustadz yang kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan makharijil huruf, dengan makhraj yang benar, kemudian tulabnya, para murid-muridnya mengikuti setelah ustadznya baca, kemudian tulabnya, murid-muridnya ramai-ramai mengikuti. Ini tidak mengapa ya, karena tujuannya adalah untuk ta'lim ya. Jadi mereka mendengarkan bagaimana ustadznya menyampaikan dengan bacaan yang indah, dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang benar, maka para tulab ramai-ramai mengikuti, berusaha untuk mengikuti apa yang dibaca oleh ustaz tersebut. Oleh karena cara membaca seperti ini tidak ada dalil yang melarangnya ya, karena tujuannya adalah untuk belajar dan mengajar, sehingga tidak jadi masalah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan pada bab berikutnya, bab fadlul wudu, yaitu bab tentang keutamaan berwudu. Dan insyaallah kita akan tunda pembahasan tentang bab ini pada pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan petunjuknya kepada kita semua. Saya kembalikan kepada Akhi Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallahu khair wa fadhata Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahumullahu taala. Dan selanjutnya kami akan beralih kepada sesi tanya jawab. Masih cukup banyak waktu bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama dari pendengar kita dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, barakallahu fikum, apakah hukumnya membaca Al-Quran dengan, saya kami ulangi kembali, apakah hukumnya membaca Al-Quran dengan irama-irama tertentu seperti banyak yang dibawakan oleh para qari, seperti irama Bayati, Ras, Sabam, Nawahat dan sejenisnya, dari pendengar kita di Sawah Lunto dan dari Lombok. Silakan. Al-Qira'ah biya المقامات، القراءة بالمقامات تكلم عليها أهل العلم، وذكروا أن هذه المقامات أمور جديدة، ليست قديمة في ما كان عليه السلف والصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وإنما هي أشياء جديدة ووجدت متأخرة، وأصبحوا يحاكون ب المقامات أشياء لا تعرف إلا عند أهل الغنى والأغاني والطرب، فمثل هذه المقامات ليس لها أصل في الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun qiraah dengan maqamat, dengan nada-nada tertentu yang tadi disebutkan jenis-jenis nada-nadanya, telah diperbincangkan oleh para ulama ya. Mereka menjelaskan bahwasanya nada-nada, cara membaca Al-Qur'an dengan nada-nada tertentu ini adalah perkara-perkara yang baru ya, bukan perkara-perkara yang lama, tapi perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara ini tidak dikenal di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ya, tidak dikenal bahwasanya para sahabat tatkala mereka membaca Al-Quran dengan nada-nada tertentu, ya nada ini, kemudian nada anu, ya pembukaannya begini dan seterusnya. Oleh karenanya cara membaca dengan seperti ini adalah cara yang baru. Ya, yang jadi masalah terkadang nada-nada tersebut ya tidak mirip dengan nada-nada yang disampaikan oleh para penyanyi, ya para pemusik, ya. Oleh karenanya tidak pernah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jazakallah khairan Ustaz. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari telepon. Ada Abu Mizan di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan ayat kursi Al-Fatihah dan yang lainnya kalau tidak salah. Ini mencakup ayat-ayat yang yang menyebutkan asmaullah wa sifat. Bagaimana dengan hadis dari At-Tabarani yang dikaitkan oleh Syekh Albani yang berjudul nama Allah yang paling agung yang jika berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, terdapat dalam 3 surat yakni Al-Baqarah, Al-Imran dan Thaha. Di sini juga Isam Ibnu Ahmad juga berkata dengan demikian Al-Baqarah dengan 3 surat itu. Yang kedua, apakah ayat kursi itu ada 10 kali asmaul sifat apa 10 kalimat? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu Mizan. فيما يتعلق بسؤال السائل الأول وهو عن الحديث، فالحديث صحيح أن اسم الله تبارك وتعالى الأعظم في 3 آيات، آية الكرسي وأول سورة آل عمران وفي سورة طه، في سورة طه. وهذه الآيات اجتمع فيها بعض الأسماء ولا سيما الله والحي والقيوم، وهذه الأسماء الثلاثة هي من أكثر الأسماء التي فيها أكثر أقوال أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم، وللعلماء في تعيين الاسم الأعظم خلاف مشهور وأقوال كثيرة، لكن من أشهرها وأقواها أن اسم الله الأعظم هو الله أو الحي القيوم، وهو في جاء في هذه الآيات التي جاء ذكرها في هذا الحديث الذي أشار إليه السائل. وأما السؤال الآخر وهو ما جاء في آية الكرسي، فالأسماء التي جاءت في آية الكرسي 5 أسماء حسنى لله، وهي الله والحي والقيوم والعلي العظيم، فهذه 5 أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى، فهذه 5 صفات. وإذا تأمل القارئ هذه الآية الكريمة يجد فيها هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وأنها تزيد على 20 صفة. وسبق أن ألقيت درسا حول الآيات وحول آية الكرسي والصفات التي فيها، وعددتها صفة صفة ومبينا معنى كل صفة وما دلت عليه. Adapun mengenai hadis yang pertama yang disahihkan oleh Syekh Albani, maka hadis tersebut sahih tentang barang siapa yang berdoa dengan Ismillahil A'zam, dengan nama Allah yang paling agung, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Ismillahil A'zam tersebut, nama Allah yang agung tersebut terdapat dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu dalam Ayatul Kursi, kemudian juga di awal dari surat Al-Imran dan surat Thaha, ya, yaitu adapun nama Allah yang agung tersebut yaitu Allah Al-Hayyul Qayyum, ya Allah Al-Hayyul Qayyum. Yang kita tahu bahwasanya para ulama berbicara tentang apa yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam, apa nama, apakah dari Asmaullahil Husna yang disebut sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, ada khilaf di antara para ulama, pembicaraan di antara mereka, tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya yang disebut dengan Ismullahil A'zam yaitu kembali kepada 3 nama, yaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, inilah yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama-nama ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua tentang nama-nama Allah yang terdapat dalam ayat kursi, telah kita sebutkan ada 5 nama Allah Al-Husna yang terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membacanya akan jelas nama-nama tersebut, yaitu Allah, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian Al-Ali, kemudian Al-Azim. Al-Ali, Al-Azim. Adapun sifat-sifat yang terdapat dalam ayat kursi lebih dari 20 sifat. Minimal 5 sifat yang ditunjukkan oleh ya apa namanya nama-nama ini. Allah menunjukkan sifat tertentu. Al-Hayyu menunjukkan sifat tertentu. Al-Qayyum juga menunjukkan sifat tertentu. Ya, karena setiap nama mengandung sifat. Al-Ali menunjukkan sifat tertentu. Al-Azim menunjukkan sifat tertentu. Jadi ini sekitar ada 20 sifat terdapat dalam ayat kursi. Dan Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala pernah sebelumnya menyampaikan muhadharah khusus tentang masalah ini, dan bisa dilihat di website beliau ya, tentang keutamaan ayat Al-Kursi, kemudian kandungan sifat-sifatnya dijelaskan satu persatu. Sifat ini maknanya gini, sifat ini maknanya begini, sifat ini maknanya begini, disebutkan oleh beliau satu persatu. Jazakallah khair ya Syekh dan Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah hukum wanita membaca Al-Quran dan mengeraskan suaranya? Dan bagaimana merutinkan membaca Sadaqallahul Azim setiap mengakhiri bacaan Al-Quran? Jazakallah khair. أما رفع صوت المرأة في القرآن في مجالس التعليم بين النساء وليس عندها رجال فلا حرج في ذلك إذا كان لا يسمعها الرجال. وأما ختم التلاوة بصدق الله العظيم فهذا لا نعلم له دليلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح رضي الله عنه فينبغي ترك ذلك. Adapun seorang wanita membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya, maka ini tidak mengapa jika di antara para wanita saja, terutama dalam rangka belajar ya, di antara para wanita tidak mengapa, yang penting tidak terdengar oleh para lelaki ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang setelah membaca Al-Quran mengatakan Sadaqallahul Azim, maka beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak menemukan dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan juga tidak ditemukan dari para sahabat yang setelah membaca Al-Quran mereka mengucapkan Sadaqallahul Azim. Maka yang lebih utama adalah meninggalkan perkataan Sadaqallahul Azim. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari beberapa pendengar yang sama. Ya Syekh, tadi disampaikan beberapa model mempelajari atau membaca Al-Quran yang disebutkan. Bagaimana keadaan kami yang jauh berada di luar pulau, sedangkan Syekh di kota Madinah, serta kami juga mengambil manfaat membaca Al-Quran melalui TV dan Radio Roja. Ada yang dari Papua, Ambon, Lampung, dan Aceh. Apakah masih kami mendapatkan bagian keutamaan dari hadis yang disebutkan tadi, mendapatkan rahmat, dan seterusnya. Jazakallah khair. Fadlullahi wasi' wa man kana له همة في العلم والتعلم والتفقه في كل وسيلة تتاح وتتيسر له، ومن ذلك هذه الوسيلة الآن الحديثة للتعلم وسماع الدروس والاستفادة، فلا شك أن هذا باب من أبواب الخير والانتفاع، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل العبد على ذلك الأجر والمثوبة. Beliau menjelaskan bahwasanya karunia Allah sangatlah luas ya. Barang siapa yang semangat untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam sarana yang ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan, selain dia mendapatkan manfaat, dan dia juga mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya kita belajar dengan melalui sarana Radio Roja atau TV Roja ya. Ini insyaallah jika dilaksanakan dengan semangat dan berusaha mengambil manfaat dari ilmu tersebut, maka Allah akan berikan karunia-Nya kepada orang-orang yang belajar dari sarana tersebut. Jazakallahu khairan Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Apakah full keutamaan membaca surat Al-Mulk dapat meringankan siksa di dalam azab kubur? Jazakallahu khair. ورد في هذا الحديث لكن لا أعلم الآن شيئا عن درجته. Memang ada hadis tentang masalah ini, tapi Syekh tidak ingat tentang kedudukan derajat hadis ini. Ya, apakah sahih atau lemah? Ya, belum ingat tentang derajatnya. Tapi ada hadis memang tentang ini. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari Dina di Bekasi. Baik, silakan. Gini Ustaz, Syekh mau nanya, kalau misalnya kita membiasakan setiap pertemuan itu membaca Al-Quran, itu boleh enggak? Terus yang kedua pertanyaannya adalah kalau untuk masalah apa, pikir pagi nih Ustaz, waktunya itu jam 6 atau boleh sampai jam 9? Nah, saya bingung. Iya, jazakallah. Ada yang bilang jam 6, ada yang bilang jam 9. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Najtami baina nisa ublal muhadarah nabtadi daiman bi qiraatil Quran. Hal mudawama ala dhalika la yajuz. ثم الأمر الثاني يسأل متى نقرأ أذكار الصباح إلى متى هل يجوز الساعة 6 أو الساعة 9 صباحا؟ اجتماع أو القراءة على الطريقة التي التفصيل الذي سبق مر معنا في الدرس إذا كان على وجه التعلم وانتهاز فرصة وجودهم في قبل المحاضرة يكون في مثلا مقرئة أو امرأة متقنة في القرآن للاستفادة منها والعرض عليها فهذا أمر لا حرج فيه للاستفادة والتدارس القرآن ومر معنا ما يدل على فضل ذلك. وأما أذكار الصباح فإنها تبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس يعني إذا دخل وقت صلاة الفجر بدأت الأذكار إلى أن تطلع الشمس وإن لم يتمكن الإنسان قبل طلوع الشمس فلا بأس أن يأتي به بعد طلوعها. وكذلك العصر الأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وإن غربت الشمس ولم يتمكن فإنه يأتي بها بعد الغروب. ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير والعلم النافع والعمل الصالح وإلى أن ألقاكم بخير أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Adapun berkumpul membaca Al-Quran sebagaimana perincian yang tadi telah dijelaskan dalam pengajian kita, maka ini tidak mengapa ya. Sebelum pengajian misalnya ada yang baca Quran dalam rangka untuk mengambil, terutama yang baca adalah orang yang tajwidnya bagus sehingga kita bisa mengambil faedah dari tajwidnya, atau mungkin ada tafsiran sedikit daripada ayat tersebut sebelum mulai pengajian, maka ini tidak mengapa, tidak ada larangan ya, karena sebagaimana perincian tentang bentuk-bentuk berkumpul tadi yang telah kita jelaskan. Adapun mengenai zikir pagi dan zikir petang, ya, zikir pagi kapan mulai dibaca? Dibaca jika sudah terbit fajar, ya, sejak terbit fajar, ya, azan subuh itu sudah mulai boleh membaca zikir pagi, ya. Apakah setelah sholat subuh atau sebelum subuh, yang penting jika sudah di azan subuh, maka itu saat boleh untuk membaca zikir pagi. Sampai kapan bacanya? Sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari, maka itulah waktu baca dari antara terbit fajar sampai terbit matahari. Namun barang siapa yang tidak sempat untuk membaca sebelum terbit matahari, maka dia boleh membacanya setelah terbit matahari. Ya. Namun yang utama adalah dari setelah azan subuh sampai terbit matahari. Demikian juga zikir sore, zikir petang, yaitu dibaca sampai terbenam matahari. Barang siapa yang tidak sempat baca sampai terbenam matahari, maka dia boleh baca setelah terbenam matahari. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. Demikian saja para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.